Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, khususipun dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab Hikam ingkang minulya, alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng ngataken syukur alhamdulillah dhateng ngarsane Gusti Allah ing pundi kula kali panjenengan sedaya teng Gusti Allah dipun paringi pinten-pinten kenikmatan, lebih-lebih nikmatul iman wal islam, mandar muka iman islam kaulo panjenengan sedaya dipun trami dening Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, wonten ing kesempatan menika kula kali panjenengan sampun dugi dateng halaman 108. Insyaallah juz awal hampir khatam, hampir paripurna. Monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun mustaudaun fil qulubi wa huwa nurul yaqini al-muda'u fi qulubil arifina madaduhu minan nuril waridi min khazainil huyub. Nurun utawi sorot mustaudaun kang den seleh fil qulubi in dalam biro-biro ati. Wa huwa utawi nur, nurul yaqini iku nure yakin, nure keyakinan, nur kang den akibataken yakin, nur kang den tekaken yakin. Al muda'u kang den titipaken apa nur fi qulubil arifina ing dalem biro-biro atine wong kang padha makrifat maring Allah. Madaduhu iku utawi molore at nur ayam tadu tegese dawa apa nur waya tazayatulan dadi tambah apa dia uhu padange nur minan nuri saking nur saking sorot alwaridi kang tumeka min khazainil huyubi saking pira-pira gedunge pira-pira barang kang samar piro-piro kesamaran. Wahua utawi an-nurul warid min khazainil ghuyub iku nurul awsofi an-nure piro-piro sifat sifati Allah al-azaliyati kang bongso zaman azali. Fa'idha tajallamung kuarikalani ngaton Allah sopa Allah alaihi mengatasi arifin bi-awsofi kelawan piro-piro sifati Allah tazayatu mongko dadi tambah apa dalika nuru mengkono-mengkono nur alhasilu kang asil apa nur fi kulubi min dalam biro-biro atini arifin. Para bapak, para ibu, hadir mustami'in wal mustami'at sedaya ingkang kaula hormati, seperti oleh ngaji sing sampun kepungkur niku mbok bilih ketika keyakinan kulo kali panjenengan datang Gusti Allah itu mantap, maka hati kita akan bersinar. Sinar niku jenenge nurul yakin, nur yang diakibatkan oleh keyakinan. Nur yang diakibatkan oleh keyakinan itu adalah dititipkan oleh Allah di dalam hati-hati, dalam beberapa hatinya orang yang makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nur itu akan makin bertambah terang karena dibantu nur yang datangnya dari khazainil huyub, yaitu beberapa sifatnya Allah yang zaman azali. Dadi nur kula mbek sampean niki iso tambah terang sing ana ndek jero ati niku nek dibantu karo nur-nur yang tumbuh dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek Gusti Allah niku ngaton datang para al-arifin dengan memakai beberapa sifat-sifatnya Allah, tazayatu dzalikan nuru, maka an-nur itu akan bertambah. Artinya bertambah, ya makin padang. Maksudnya ngeten, menungso niku lek mboten oleh bantuan saking Gusti Allah, maka nur yang ada di dalam hatinya itu pas-pasan sesuai karo amale dewi. Sakpiro akeh amale ibadai sampean, ya wangkit iku padangi ati kula panjenengan. Sama halnya dengan lampu. Lampu ini kalau 5 watt ya ukurannya iso dadi 5 watt tok. Barake nggih pun sak monten niku. Nah, kalau ingin makin tambah terangnya, maka voltasenya harus ditambah. Carane nambah niku ya dibantu kelawan nuri Gusti Allah. Berarti naik dan turunnya nurul yakin sing ana ndek ati kula panjenengan sedaya niki napa jare Gusti Allah. Nanti mboten mesti. Kadang-kadang masih kiai yo ngamukan. Ndak nerimo nang kodoke Gusti Allah. Mungkin pada saat itu beliau itu mboten disengaja untuk ditambahi nur saking ngarsane Gusti Allah. Kadang-kadang wong gendeng, wong rendah nemen wis asore. Tapi nang Gusti Allah pasrah mawon. Jare ning ngene ya wis. Jare ngeten nggih pun. Nggih-nggih tok, tidak pernah dia mengatakan tidak. Jawabannya selalu iya dan iya, terus iya, iya, iya mawon. Jadi ini kusing nambahin nur ono ning jero ati niku Gusti Allah. Ya munggah mudune ke Gusti Allah sih nentono. Duduk kula kali panjenengan sedaya sanes. Jadi titipan nerimo nang kodoke Gusti Allah. Nggih nuwun sewu, dilokno wong pegel, dilokno wong murang-muring, dilokno wong boten murang-muring, duwe musibah tetap sabar, ana musibah murang-muring, ketabahan yang ada seperti ini adalah bantuan saking Gusti Allah. Lek ndak dibantu teko Gusti Allah, ya wis ukurane sampean dhewe. Lah ukuran kula mbek sampean, ya iku mang voltase niku. Niku jenenge madaduhu minan nuri alwariti min khazainil huyub. Dadi Allah niku lek wis ngetok ana ndek atine al-arifin, maka niscaya nurnya orang-orang al-arifin iku akan makin terang, bertambah padang atine. Krana Allah wis manggon wonten ndek atine wong niku. Kemandar muka kula mbek sampean niki termasuk golongane wong sing atine niku dipanggoni Gusti Allah kelawan temenan. Sehingga kepadangan ati kula kali panjenengan sedaya bisa bertambah. Terlebih-lebih makin bertambahnya umur niki, mandar muka ati kula panjenengan sedaya tambah terang. Sing asale ndak patek cakang ibadahe karena ditempati betul oleh Allah, ditambah dengan nurul warid min khazainil ghuyub, insyaallah tambah tuwek, tambah cakang, tambah tuwek, tambah gelem istiqomah, tambah tuwek, tambah gelem niteni kebagusane awake dhewe, ora niteni kaeleane wong liya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa dzalika utai mengkono-mengkono madat utau al-imtidadu wa tazayud niku wau al-madkur minal imtidadi wa tazayud dalilun iku nuduhaken ala inayatillahi ingatasi pertolongane Allah Subhanahu wa taala bihim kelawan arifin. Jadi wong niku lek makrifat karo Gusti Allah, makin besar cobaannya dia makin ditambah kesabarannya oleh Gusti Allah. Tambah dukur tingkatane, cobaane tambah gede. Biyen sik kait dadi wong ngerti cobaane cilik-cilik. Bareng wis gede-gede-gede cobaane mulai gede. Cilik-cilik niku kok cara cobaane dhuwit niku 10.000, 5.000. Lek wis gede ngono dadi kiye tersohor ndak pati karep nang dhuwit cilik niku. Sing digodhak niku dhuwit miliatan ngoten. Dadi lek kejeblos langsung dihukum. Itu adalah sesuai dengan tingkatannya sendiri-sendiri. Dan itu adalah merupakan peningkatan, peningkatan suhu, peningkatan voltase. Ya, voltase dukur, ya barake dukur. Lek barake dukur, terang ya tambah ombo. Lek terangnya tambah ombo, berarti sing ngawasi ya tambah akeh. Nek sing ngawasi ya tambah akeh, harus siap-siap disalahne wong. Lek ana wong nyalahne, berarti niku saken teng kula panjenengan sedaya. Ojo salah tafsir. Kok ana wong nyalano sampean diterimakno sengit? Mboten. Ana wong negor sampean diterimakno sengit? Mboten. Wong negor, wong ngilokno, wong ngrasani elek sampean niku tandane sayang niku. Lek ndak sayang mboten kira ngrasani. Lah apa direken bapak ngono masih maksiat sampe bongko ya wis. Ndak ngurus. Tapi berhubung saken dirasani sampean dirasani elek. Sing untung ya sing dirasani. Itu adalah tanda perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Dadi tambah akeh kiai. Kaya kiai niku lek sik cilik ndak pati keramat, tambah tuwe tambah ketok kramate. Ben sik kait ngaji ndak ono sing ngrungokno. Saniki wis nekakno rutinan niku waduh sing teko ewonan. Lho niku sing nambahi Gusti Allah. Lek Gusti Allah ndak hajat nambahi ndak kira dadi wong mulya kaya ngoten. Tambah dipanggeni nang Gusti Allah, nurul yakinnya bertambah, ditambahi nuri Gusti Allah, makin terang pula damar. Lek makin terang, makin banyak orang yang merasakan. Lesak monten ugi tiang, gampangane tiang ngaji niku. Makin dipanggoni oleh Gusti Allah atine, makin banyak orang yang merasakan nikmatnya dan berminat untuk mengaji. Kayak panjenengan ngrungokaken swara kula ngeten iki. Ini bukan murni dari ukuran menungso sing jeneng Yazid mboten. Ini karena ditambahi Gusti Allah, dipanggeni Gusti Allah. Cangkeme niki ana Gusti Allah. Dadi makin ditambah nur oleh Gusti Allah, maka terangnya cangkem niki makin ombo. Lek makin ombo maka banyak akan dirasakan oleh orang lain. Kalau memang itu dirasakan. Jadi bukan pribadi. Wabeh ana ning donya niki Gusti Allah. Tidak ada yang diri pribadi. Podo mawon. Sing ireng, sing kuning, cendek, dukur. Wong Indonesia, wong Amerika, wong Arab, wong pundi. Sedaya niku gulun madaduhu minan nuri alwaridi min khazainil ghuyub. Bukan dari pribadinya. Wabeh Gusti Allah sing nyakek ngoten niku. Melo krono kabehane saking Gusti Allah. Lek ana wong ngaku-ngaku kekramatane niku saking awake dhewe, berarti dhek niku dianggep tiyang ingkang sombong. Wal iyadzu billah. Mandar muka kula kali panjenengan mboten diarani wong sing sombong. Naudzubillah min syarri sombong. Qala fil dhaifil minan dausa ba muallif fil dhaifil minan ing dalam kitab la dhaiful minan niki kok diterangne muallif ya napa nggih. Kula terus terang mawon ndak ngerti sapa sing ngarang kitab La Dhaiful Minan iki. Cuma lek dimaknani muallif ngono wis dak iso salah, mesti benere. Soale muallif niku wong sing ngarang. Waklam. Lan warwasira annallaha ing sak temene Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Iku idza tawalla arikalane nguasani sapa Allah walian ing sijine wali. Sona muka ngerekso sapa Allah kolbahu ing atine wali minal aghyari saking piro-piro barang kang berubah ngoten mawon. Wah arosalan ngerekso sapa Allah ing wali bidawamil anwari kelawan langgengi piro-piro nur. Dawane Kiai Musannif wonten ndek kitab La Dhaiful Minan. Ketahuilah innallaha subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila menguasai, menolong, membantu seorang wali, maka sona kolbahu, Allah akan menjaga hatinya. Duduk awake, ojo keliru jenengan. Menjaga hatinya dari beberapa pengaruhnya barang-barang yang berubah. Atine sing dijogo. Lha Allah niku kadung nguasani wali. Mbok yoto niku wis dikeki coba jungkir malik. Mlebu nang got turu ana ndek WC, ana ndek ndi wis Mboten kira kreken. Ndak kira direken lek niku waline Gusti Allah, tapi ati. Dadi lek panjenengan menilai wali niku aja didelok teko nuwun sewu. Aja didelok teko cangkeme. Aja didelok teko tangane. Aja didelok teko sikile. Mboten kene. Wong Gusti Allah niku sing dijogo atine tok lek wong niku wali. Nuwun sewu Mas, wis ketok nyolong. Lek panjenengan niku ya wali, ya wali tetep wali. Ndak kira obat ini, Pak. Berarti masih copet itu tidak mesti, betul. Masih copet, mboten mesti. Cuma sing weruh ukurane ya awake dhewe. Wah, aku iki masih nyolong wali. Wah, ya ndak iso. Wong crito ndak ngoten critane niku. Mangkane ndak ana wong ngerti wali niku kejaba para wali pisan. Iku lambe sampean ndak iso ngarani tiang elek, ngarani wong apik. Allah niku idza tawalla walian sona kalbahu minal aghyar wa harasahu bidawamil anwar, dan dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap terang benderangnya hatinya orang itu tadi. Lek wali niku atine padang terus. Ndak tahu berubah. Nang uwong niku ndak tahu elek. Ndak duwe niatan elek. Maning ngrasani apa maning katene ngilokno mboten. Tetep. Tapi bagaimanapun juga, seorang wali itu adalah tetap manusia. Satu saat sifat kemanusiaannya juga akan terbawa si an, si pancet. Misalnya muring-muring, misalnya mencureng, dan lain sebagainya. Niku pun sifat kemanusiaannya dengan wajar. Kalau tidak berubah begitu namanya bukan manusia, tapi yang jelas tetap dijogo nang Gusti Allah, atine. Dadi masih wis tangane nyekel yo nopo, tangane ono ndek endi, sikile mlaku nang endi, cangkeme ngomong nopo, atine niku lek wali itu akan tetap baik isine nang Gusti Allah. Summa asyara mongko nuli awe isyara sapa musannab ila anna nuru maring sak temene nur. Al mustauda akang den titipaken fil qalbin dalam atiku ala ismaine ono rong duman. Dikauli kelawan daun niki musannab nurun yuksyafulaka an atharihi wa nurun yuksyafulaka bihi an ausofihi. Nomor siji nurun sorot nur yuksyafu kang ten buka apa nur laka maring siro an atharihi saking piro-piro labete Allah ay an ahwalil mukawana tegese saking piro-piro tingkae piro-piro kaun piro-piro tingkai barang kang maujud. Fatatoli'u mongko bisa ningali siro. Fatatoli'u mongko bisa ningali siro. Ala ahwalil ibadi engatasi piro-piro tingkai, piro-piro kaulo. Wa ala malan engatasi barang faukos sama ikang tetep ono endalem dukure langit. Wa malan barang tahtal ardi kang tetep endalem ngisore bumi. Wa adau taikinu kasyaf. Yusamai kuten aran yobo hadha kasvan ing aran kasaf suwarian kang bongso gambar. Wahua utai kasaf suwari iku laisa oraon opo kasaf suwari kumuk tanan kang den perhati akan opo bi kasaf indal muhakiki namungguni biru-biru kang tahkik. Wanurun lan nur yuksyafu kang den buka lakamaring siropo binur an ausofihi saking biru-biru sifate Allah ai ausofi jalalihi tegese biro-biro sifat keagungane Allah wa jamali lan kebagusane Allah wa dzalikan nuru utawi mungkono-mungkono nur iku la yasulu ora hasil apa dzalikan nur illa min tajalli tilkal ausofi angin saking ngatone mungkono-mungkono biro-biro sifat alaihi ing atase abet. Wa hadza utawi ikila kasyaf yusamma iku kang den aran ya bo hadza kasyfan ing aran kasyaf maknawian kang bangsa makna wa huwa utawi kasyaf maknawi iku al muqtadu kang den anggap apa bi kasyaf inda mungguni ulama tasawuf mungguni sufiyin an-nur gusti an-nur nggih an-nur yang dititipkan ada di dalam hati. Itu ada dua bagian. An-nur sing dititipaken wonten ing jero ati niku wonten kalih. An-nur Lek dititip nonang ati, ati ini padang. Ya apa karpi padang itu? Onten padang sing dibuka saking asari Allah. Napa asari Allah? Ya an ahwalil mukawanat. Tingkai barang-barang sing maujud onten di bumi. Niki dibuka nang Gusti Allah ngangge enur sing dititip no ono di atine menungso. Lek wis enur iki dititip no kangge mbuka piro-piro tingkai al-mukawanat, maka seluruh al-mukawanat sing onten di dunya niki ketok kabeh. Napa mawon? Al-mukawanat sing ketok onten di bumi niku ketinggal sedoyo. Sampean ono di Surabaya, kelakuane sampean nyolongan. Waline Gusti Allah sing dititipi nur niku ana ning Banyuwangi. Niku ketok nang kelakuane sampean. Nang kelakuane sampean niku ketok. Niku jenenge nurun yuksyafu laka an athari. Ojo sampe padha ning bumine. Ana ning ndukure langit niku ketok. Ana ning jerone bumi niku ketok. Ketok kabeh. Karena apa? Karena dititipi oleh nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nur itu hatinya maka akan terang benderang. Lek pun terang benderang, kuabe niku ketok. Lho, nur lek pun nemplek tengeten niki kadang-kadang wong niku diarani muka syafah, kasyaf. Kasyaf ngoten niku kasfan suwarian, diarani kasyaf gambare tok. Ndak ana gaene ngoten niku indal muhakikin. Ti wong ngerti ana wong katene mati. Kurang rong dino mati langsung ngomong awas lho sampean rong dino kas mati. Ora rong dino kas mati temenan, iku nur sing dititipno Gusti Allah dan ini tidak menjamin. Orang itu akan dikatakan wali, dikatakan kasyafah temenan mboten. Onten barang akan terjadi 20 hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi dia sudah tahu. Niku jenenge kasyaf suwari, gambare tok. Kok cara rokok ngoten wadah ini duduk jerone. Gambari rokok api jerone durung mesti. Nomor siji. Nomor kali wa nurun yuksyafulaka bihi an ausofihi. An nur sing digawe mbuka neropong piro-piro sifati Allah sing agung. Sifati Allah sing bagus. Niku tok. Dan nur koyok ngeten niki tidak akan berhasil illa min tajalli tilkal awsafi alaihi kecuali lek panjene dibantu dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Dikai pangeran kabeh. Gampang ngeten. Sakniki tiyang jenenge Zaid, mulai sik cilik Zaid niku menghayalkan sesuatu kepingin mobil pamane. Umur 30 si Zaid niki nang Gusti Allah dipun paringi kuat tuku mobil. Ini kalau pandangannya orang yang hatinya ditempeli an-nur sing yuksyafulakaan al-sofi, terangnya hati itu dikarenakan untuk membuka sifat-sifatnya Allah yang indah sing didelok duduk montore. Napa sing didelok? Alhamdulillah. Aku nang Gusti Allah dikei alat. Dikei sarono. Supaya awak iki iso ziarah nang umay dulur-dulur. Iso ziarah nang umay konco-konco. Iso ziarah nang umay tonggo-tonggo. Iso digawe nyambut gawe nang umay dulur-dulur. Iso digawe ngaji. Niku lek di segi kenikmatan. Nek di segi balak, beras niki mulai telung wulan sing kepungkur entek wisan. Sing diarep-arep no, hasile panen yang akan dia lakukan 2 bulan ke depan. Berarti selama 5 bulan dae nempur. Barang tepak wayai panen, parine kuning, ndak kenek dipanen ndak oleh opo-opo. Hatinya peteng opo padang. Lek atine peteng moro muring-muring. Moro ngamuk pun. Meso. Nun sewu. Bangsat kurang ajar sembarang ono pun. Itu atine peteng. Lale atine menungso niku padang ditutup dititipi nurun yuksyafulaka an ausofihi. maka dia akan memandang alhamdulillah, Gusti Allah ingin mengenali saya. Buktine pariku digawe rusak nang Gusti Allah supaya aku eling. Jadi aku ndak delok rusak pariku. Nek rusak pari itu bisa dibeli mungkin hanya dengan uang 1-2 juta. Tetapi bersyukurnya hati kita karena kita mendekat kepada Allah, muni astaghfirullah, muni ya Allah, itu jauh harganya di atas padi yang mestinya hanya 2 juta itu tadi. Milo kacar-kacir. Lek tiyang atine kadung peteng kacar-kacir, tapi lek atine padang, mboten kira obah. Dan ati sing ditutupin nur sing koyok ngeten niki sing muktabar indah sufiin. Duduk tiang sing iso ketok barang ono di njero bumi niku diarani wali ini mboten. Sing iso ketok barang sing wonten di luar negeri mboten. Lek wong ketok barang ono luar negeri diarani wali wong sak niki ake TV. Bal-balan wonten di Australia. Di syuting di lebok nonang. Media elektronik ketok punan nang wong sing ana di Indonesia. Langsung ketok, napa niku jenenge wali? Mboten. Itu enggak bisa dibuat pandangan. Sing didelok niku atine milo saking daune Kiai Musone wonten di kitab Lathaiful Minan, idza tawallallahu waliyan sona qalbahu minal aghyari wa harasahu bidawamil anwar. Sing dijogo niku atine. Dadi lek wis atine pandangane selalu apik, dek niku wali temenan. Niku wali sing temenan. Lah kasaf-kasaf sing model-model koyok sing kari niki wau ndelok kecelakaan dianggap nikmat. Ndelok barang sing nyusahno dianggap nikmat. Barang sing bungakno ndak didelok toko barangi tapi didelok toko ausofillahi aljamila. Niku jenenge kasaf maknawi wa huwal mu'taddu bihi indaum. Kasaf ngeten niki sing dianggap walam yakul lan Kiai Musonep ora dawuh wa nurun yuksafulaka bihi an dzatihi. Kiai Musonep mboten matur wa nurun lan nur yuksafu kang den buka laka maring sira babi nur an dzati saking dzati Allah li anna tajalliyaz dzati krana sak temene ngatone dzat al bahti kang murni al khaliyati kang nyepiani sifati saking pira-pira sifat iku mukhtalafun kang den sulayani apa fihi tajalli indahum munggone ulama sufiah. Fabakdum mongko utai setengah sufi aku nafa nganafa akan soba bakduhum. Hu ing tajalli. Wabakdum utai setengah ulama afbatai kuna tepakan soba bakduhum hu ing tajalli. Woyusamilan ngarani hi ing tajalli soba Syekh Muhyiddin bil bawarik kelawan aran al bawarik pira-pira nur kang mencorong. Likauni korona nuriku ya terau anyar teko bonur waya zulan ilang bonur sarian hal cepat. Li anal kudrota. Kong saktunya kekuasaan al basyariah di kampung sungsi kulatuti kurang wasani opo al kudrotul basyariah. Dawamahu ing langgeng nur. Kiai Musonep dawuh nurun yuksyafulaka bihi an ausofihi. Mboten dawuh nurun yuksyafulaka bihi an dzatihi. Apa kok ndak ngomong adzatihi mawon? Nggih, krana cazali zat sing mboten katik sifat niku ikhtilaf ulama. Endi ana zat ndak katik sifat? Lek ana zat mesti ana sifat. Lho niki ulama sing ngarani zat tok mboten katik sifat niku mboten wonten. Menurut akal kula panjenengan tapi menurut ulama tasawuf ana sing ngarani wonten, ana sing ngarani mboten wonten. Lah niku jare Syekh Muhyiddin, ana niku jenenge bawarik. Napa kok diarani bawarik? Nggih krana sewaktu-waktu teko, sewaktu-waktu akan hilang dengan cepat. Kenapa demikian? Karena kemampuan manusia sangat terbatas, tidak akan dapat melihat zat yang tanpa sifat. Tak niki lek zate Gusti Allah mboten kadek sifat. Gusti Allah nitipno nur dateng ati kula panjenengan sedaya kangge melihat zatnya Allah tanpa sifatnya. Ya napa carane? Itu batas akal manusia sampai di situ. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandhar muka kula kali panjenengan dadosa tiyang ingkang betul-betul dititipi nur sing yuksyafulaka bihi an ausofihi lan mawon kedua-duanya yuksyafulaka an atharihi Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mandar muka ngaji kula panjenengan sedaya dadoso ngaji ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Salah lupute saking kula menawi ana salahe kula yo njaluk sepuro sipak nggih wong kula menungso biasa. Lelek panjenengan ngerasa omongan kula niki eco ya mandar muka iso nglakoni. Lek sampe ndak iso nglakoni kan eman. Ya ana oleh ngrungokno niki lak ngoten nggih. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.